Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Setelah Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya tunduk untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Seperti di ayat ayya sankifal masihu ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Jadi Nabi Isa alaihissalam dia tidak merasa enggan untuk menjadi hamba Allah, artinya untuk beribadah kepada Allah. Demikian pula malaikat yang terdekat, mereka semua beribadah kepada Allah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'uni, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi ad-du'a ilallah itu termasuk bentuk ibadah. Dan semua orang itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina istakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang dia tidak mau beribadah, yaitu orang-orang yang istakbirun, yang menyombongkan diri. Sebagaimana orang sufiyah ketika mereka kedudukannya sudah tinggi, sudah mencapai tingkat aulia, sudah qad kamalu, mereka merasa sudah sempurna, wasal ilallah, merasa sudah tingkatan sampai kepada Allah, lalu meninggalkan ibadah ya dan billah. Maka orang-orang seperti ini, innal ladzina istakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhir. Tentunya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ya dan billah. Bahkan makhluk Allah yang lain, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar, tidak berhak untuk diibadahi. Di antara tanda kekuasaan Allah, min ayatillah, ada malam hari, siang hari, matahari dan bulan, maka jangan la tasjudu lisyamsi wala lilqamar, janganlah menyembah kepada matahari, janganlah menyembah kepada bulan, namun wasjudu lillah alladzi khalaqahunna, maka sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, sujudlah kepadanya yang telah menciptakan itu semua. In kuntum ihu ta'budun. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan untuk senantiasa tunduk. Wadkur rabbaka, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, fi nafsika tadarru wa khifah, dengan ada rasa ketundukan, rasa ketakutan. Ini diantara bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak berhak bagi seorang pun untuk keluar dari peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang mulia saja, mereka yusabbihun al-lail wa nahar, sepanjang malam dan siangnya bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha wa nahu mimma fi wasfun akabir al-makhluqat bil-ibadah. Naam. Dan ini yang sudah dicontohkan oleh Syekh rahimah ta'ala dari beberapa ayat. Nah, ini adalah contoh-contoh ayat yang menunjukkan apa? Sifat akabir al-makhlukat. Jadi makhluk-makhluk yang memiliki akmalul khalq, dari sisi kesempurnaan dan keutamaan afdalul khalq, mereka semua itu beribadah bil-ubudiyah lillah, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang menunjukkan hal tersebut masih banyak. Wa huwa muta'addid fil Qur'anil Karim fi mawadhi' katsirah. Baik itu dari malaikatnya, war rusul, para rasul, al anbiya, wal auliya was salihin. Fa huwa muta'addid fil Qur'an. Ya, nanti masih banyak lagi yang belum disebutkan oleh Syekh rahimah ta'ala. Wa inna ma hadhihi namudzir, ini hanya sebagian kecil saja contoh yang disebutkan oleh Syekh di dalam ayat ini. Wa hadha kulluh, tentunya ini semua raddun ala man yaz'umu annu yakhruj ahad min al-ubudiyyah li fadlihi wa makanihi. Ini adalah bantahan terhadap orang yang menganggap dirinya bisa keluar, artinya tidak terbebani dengan syariat lagi, tidak sholat, tidak puasa, atau tidak melakukan amal soleh, tidak mau ibadah lagi. Ya. Ini adalah bantahan terhadap mereka. Makhluk yang mulia saja semuanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan manusia, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah, Rabb kalian, Rabbmu, sampai mati, sampai kita meninggal dunia. Nah, ini bentuk ibadah yang sebenarnya, bukan sampai kedudukan tinggi, tidak, tapi sampai apa? Hatta ya'tiyakal yakin. Ini adalah bantahan terhadap orang yang bisa keluar dari bentuk ibadah kepada Allah ketika mereka sudah memiliki kedudukan ataupun keutamaan yang tinggi. Ya dan bila. Ini kama za'ama as-sufiyah. Atau yang semisal ya, wa man iktada bihi. Justru orang-orang seperti ini itu diberikan ancaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa'id. Innal ladzina istakbaruna an ibadati Sesungguhnya orang-orang yang dia itu tidak mau beribadah, menyombongkan dirinya. Jadi orang tidak beribadah kepada Allah dianggap orang yang istikbar, orang yang sombong. Sekalipun dia baik, namun dia kalau tidak beribadah kepada Allah, termasuk orang istikbar, orang yang sombong. Ya. Hati-hati. Mungkin secara perilaku bagus, tapi ternyata dia tidak beribadah kepada Allah, termasuk orang-orang yang istikbar. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam. Maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ya dan billah. Jadi fihi dzammul khuruj 'an ibadatillah. Ini adalah ya, termasuk bentuk apa? Hinaan, celaan terhadap orang yang keluar dari peribadatan kepada Allah. Nah, jadi kita terus untuk senantiasa beribadah, beramal soleh, belajar agar kita terhindar dari kesalahan di dalam mengamalkan suatu ibadah, terhindar dari perbuatan kesyirikan atau keyakinan yang salah, yang keliru. Nah, balladhi yakhruj an ibadatillah mustakbir. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan. Jadi orang yang keluar dari ibadah kepada Allah, disuruh sholat gak mau, disuruh puasa gak mau, artinya ibadah-ibadah dia tidak mau melaksanakannya, tidak mau menjalankannya, maka ini termasuk mustakbir, orang yang sombong. Walladhi ya'budullah wa ya'budu ma'ah. Ada juga orang yang beribadah kepada Allah, tapi ternyata dia juga beribadah kepada yang lain. Maka orang tersebut dikatakan apa? Musyrikun. Kalau dia tidak mau beribadah kepada Allah, dikatakan apa? Mustakbir, orang yang sombong. Kalau dia beribadah kepada Allah tapi juga masih meyakini bahwa ada zat yang lain yang bisa memberikan manfaat atau mudarat, yang sebetulnya itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikannya, maka ini termasuk bentuk kesyirikan, orang yang dikatakan musyrik. Wa kullu minal musyrik wal mustakbir. Ya, wa kullu minal musyrik wal mustakbir fi nari jahannam. Jadi sama, orang yang dia tidak mau beribadah kepada Allah dan orang yang berbuat kesyirikan, mereka adanya di neraka jahannam. Nah, jadi wadamu man kharaj an dalika muta'addid fil Qur'an. Tentunya ada ya, banyak sekali di dalam ayat yang menerangkan tentang orang-orang yang keluar, tidak mau mengikuti perintah nabinya, perintah rasulnya, artinya tidak mau menjalankan ibadah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan siksaannya. Wa qad akhbara annahu arsala jami'ar rusul bidzalik. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala ya, mengutus para rasul ya, itu dalam rangka agar hamba-hambanya mau beribadah kepada Allah. Qad akhbara dzalik, artinya sudah diterangkan juga di dalam ayat tersebut. Seperti wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami itu mengutus min qablika, ya, sebelum engkau itu rasul, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, melainkan ya, kami wahyukan kepada rasul tersebut agar menyembah kepada Allah semata. La ilaha illa ana fa'budu. Maka sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, sembahlah aku, kata Allah. Kemudian juga wa qala ta'ala wa laqad ba'atna fi kulli ummah rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami benar-benar mengutus pada setiap umat, yaitu seorang rasul, agar ani'budullah, menyembah kepada Allah, dan juga menjauhi tagut, yaitu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi dikatakan tagut ma tajawaza bihi al-'abdu, yang mana seorang hamba dia melewati batas min matbu'in dalam hal ittiba au muta' atau dalam hal ketaatan. Ya. Jadi orang yang membebek, ya istilahnya mengikuti, mengekor, ketika orang tersebut salah, ikut aja. Ya. Ketika diperintahkan untuk mengerjakan suatu keharaman, ikut. Nah, ya dan bila, maka sama saja dia mengikuti at-taghut. Ya. Artinya fanatik, buta. Ya dan bila. Jadi asobiahnya sangat kuat. Apakah itu terhadap pemimpinnya, terhadap gurunya, ya, ataupun yang lain, ya dan bila. Kemudian di ayat tersebut, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan walaqad, ini dikata walaqad itu, ya, lamnya lamul qasam, itu sumpah. Dan qadnya adalah litahqi. Ya. Artinya menunjukkan sesuatu penekanan yang benar. Ya. Jadi bukannya sekedar berita, tapi dengan adanya taukid yang kuat, dengan adanya lamul qasam dan juga adanya qad. Ya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengutus para rasul, ya, ataupun seorang rasul pada setiap umat agar mereka semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walladhi khalaqallahu al-khalq li ajlihi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dalam rangka apa? Untuk beribadah. Faqad khalaqahum li ibadatihi. Wa la yakhruj an ibadati la ahad min khalqi illa man istakbar. Tentunya orang-orang yang keluar dari peribadatan kepada Allah, artinya tidak mau lagi beribadah. Hidupnya sesuai dengan hawa nafsunya, keinginannya sendiri, tidak mau diatur oleh syariat. Maka ini termasuk orang-orang yang istikbar. Namun ketika dia beribadah kepada Allah, ya, tentunya juga dia harus wajtanibut taghut. Maka ini dikatakan tauhid. Bukan hanya sekedar ibadah kepada Allah, tapi ternyata dia masih beribadah kepada selain Allah. Baik itu dari si doa, rasa takut, tawakal, ya, ataupun ragbah, atau yang lainnya. Maka itu murni hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tujukan kepada selain Allah, maka dia terjatuh kepada asyrik. Maka fala yakfi an ta'budallah. Maka tidak cukup seorang itu hanya beribadah kepada Allah, tapi juga harus apa? Wala budda min ijtinab at-taghut. Jadi harus meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Nah, wadalika bitark ibadah ghair, artinya meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Karena di sana ada orang yang tadi beribadah kepada Allah namun masih beribadah kepada selain Allah. Misalkan dia berziarah ke kuburan, ternyata tidak hanya semata-mata untuk ziarah, tapi meminta kepada ahli kubur tersebut, ya dan bila. Ini juga termasuk perbuatan syirik. Ya. Jadi orang musyrik beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Mereka mencampurkan ibadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Maka ibadah mereka dikatakan batilah. Bahkan amalan yang mereka kerjakan, kalau misalnya termasuk syirik akbar, itu akan hancur. Lain asyrakta la yahbatanna amal. Kalau seandainya engkau berbuat kesyirikan, maka akan hancur semua amalan. Puasanya, sholatnya, sedekahnya, atau amalan ibadah yang lainnya, itu tidak ternilai lagi. Tidak ada harganya. Tidak dihitung oleh Allah. Karena sudah terhapus dengan kesyirikan. Ya dan billah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Maka hati-hati, jangan sampai kita meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan bahaya ataupun juga manfaat yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala, ya dan billah. Atau beribadah kepadanya, berdoa, sholat kepada selain Allah, ya dan billah, puasanya atau yang lainnya, ya dan billah. Maka dihindari agar murni, khalisah liwajhillah. Kalau ingin ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya murni ibadahnya, khalisah lillah atau liwajhillah, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ar-rusul semua mereka datang dalam rangka bil amri bit tauhid wan nahi anis syirk. Mereka memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, beribadahnya kepada Allah, dan juga melarang terhadap perbuatan kesyirikan. Nah, adapun orang yang menganggap bahwa dirinya bisa meninggalkan yatrukuna ibadah wa yasumuna annahum laisu bihaja ilaiha li'annahum kamalu wasalu ila Allah, ya, menganggap bahwasanya dirinya itu tidak perlu lagi untuk beribadah kepada Allah karena sudah sempurna, karena sudah mencapai Allah Subhanahu wa taala, sehingga berani untuk meninggalkan ya dan billah. Maka ayat ini menunjukkan bantahan terhadap mereka semua. Nah, kemudian kita termasuk orang-orang yang masih menjalankan mau beribadah kepada Allah hatta al-mamat, sampai kita meninggal dunia. Jangan sampai sekali kita kendor untuk ibadah kepada Allah, bahkan tidak boleh lalai apalagi sampai meninggalkannya. Kalau tidak mau dikatakan mustakbir, termasuk orang yang sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.